Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesehatan, berikan kepada dia waktu luang, berikan kepada dia nikmat yang banyak. Namun nikmat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia. Atau banyak sekali orang yang dulunya duduk bersama kita, rajin duduk bersama kita, namun ternyata saat ini tidak kelihatan, saat ini hilang, saat ini kita tidak tahu kabarnya di mana. Oleh karena itu, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, maka bersyukurlah. Bersyukurlah dengan semangat untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Bersyukurlah untuk mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu tersebut. Dan bersyukurlah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajula mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang kepada kalian fitnah, yang mana fitnah ini seperti gelapnya malam. Bisa jadi seorang paginya itu seorang mukmin, namun pada sore harinya menjadi seorang kafir. Dan bisa jadi ketika sorenya itu seorang mukmin, paginya sudah menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin dunya, karena dia menjual agamanya dengan sesuatu bagian dari dunia ini." Hadis ini merupakan hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya terdapat keadaan manusia, di dalamnya juga terdapat solusi. Naam. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana kita diperintahkan untuk bersegera beramal, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian beramal saleh. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah ini bermacam-macam, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah syahwat yaitu ketika datang kepada kita hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang mana hal-hal ini itu melalaikan kita, itu menjauhkan kita dari yang namanya amalan saleh, dari yang namanya amalan saleh. Banyak sekali sekarang, pada zaman sekarang ini terutama, banyak sekali hal-hal yang berupa syahwat yang menyelewengkan kita, menjauhkan kita dari amalan soleh. Dan fitnah yang lain adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat atau kerancuan dari perkara-perkara yang terdapat dalam agama. Kerancuan ini timbul oleh orang-orang yang salah dalam memahami agama. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan syubhat ini akhirnya meninggalkan yang namanya amalan. Mungkin kita pernah tahu ada beberapa kelompok orang yang mereka meninggalkan yang namanya salat wajib karena mereka menganggap bahwasannya mereka sudah lagi tidak dibebani oleh syariat. Dan berapa banyak juga orang yang terkaburkan dengan syubhat ini, menganggap bid'ah menjadi sunnah, menganggap sunnah menjadi bid'ah. Berapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun karena fitnah yang seperti gelapnya malam, maka dia tidak lagi bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Sehingga ketika dia melakukan suatu kebid'ahan, dia pasti meninggalkan suatu amalan sunnah. Karena tidaklah kebid'ahan itu muncul kecuali dia akan menutup yang namanya sunnah. Yang namanya sunnah. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, maka beramalah, beribadahlah dengan sesuatu yang kita mampu, dengan sesuatu yang kita bisa kerjakan. Dan banyak amalan itu. Kita jangan memikirkan hal-hal yang besar. Kita jangan memikirkan hal-hal yang jauh. Namun pikirkanlah hal-hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Misalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum misalkan sekarang setelah dari sini kemudian pulang, ketika antum berjalan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Perbanyaklah tasbih. Perbanyaklah tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu amalan. Suatu amalan yang mudah bagi kita, yang mudah dilakukan oleh lisan kita. Namun banyak sekali kita tersibukkan, terfitnah oleh beberapa macam persoalan atau beberapa macam perkara di dunia ini. Baik dengan handphone kah, baik dengan permasalahan dunia kah, atau dengan persoalan yang lainnya, atau dengan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah amalan-amalan saleh yang mudah bagi kita untuk lakukan. Supaya apa? Supaya bertambah iman kita. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi kita untuk menghadapi suatu fitnah, yaitu dengan perbanyak amalan. Karena apa? Dengan perbanyak amalan, maka keimanan kita akan semakin meningkat. Keimanan kita akan semakin meningkat. Karena yang namanya iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bi ma'siyah. Yang namanya keimanan itu meningkat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sulit untuk melakukan amalan soleh itu karena imannya. Imannya itu turun drastis. Banyak orang yang terfitnah. Banyak orang yang jauh dari dakwah ini itu karena dia imannya turun. Karena tadi persoalan syahwatkah ataukah persoalan syubhatkah? Dan di sini Rasulullah SAW memberikan solusi untuk kita untuk menghindari atau menjadi perisai dari syahwat dan syubhat tadi, yaitu dengan apa? Perbanyak amalan. Bersegeralah untuk beramal. Dengan beramal, seorang akan bertambah keimanannya. Dan jika keimanan itu menjadi tinggi dan terus bertambah, itulah perisai bagi seorang muslim. Perisai bagi seorang muslim untuk menghadapi persoalan atau fitnah syubhat dan syahwat. Persoalan syubhat dan syahwat. Dan jangan kalian remehkan fitnah ini. Jangan kalian remehkan perkara ini. Jangan mentang-mentang kita sering ta'lim, kita duduk di depan ustaz, kita mencatat, kemudian kita merasa aman dari fitnah ini. Janganlah merasa aman dari fitnah. Berapa banyak orang yang jauh berilmu daripada kita? Berapa banyak orang yang lebih rajin daripada kita? Berapa banyak orang yang berada di atas kita? Namun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sehingga dia terfitnah. Sehingga dia terfitnah. Oleh karena itu jagalah hati, ikhlaskan terus kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita dan terus beramal. Karena fitnah ini fitnah yang besar. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, akibat dari fitnah ini, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Seorang muslim itu berada di pagi hari itu sudah seorang muslim. Salat subuh, kemudian salat duha, kemudian memperbanyak amalan yang lainnya, membaca Quran. Nah, namun ternyata pada sore harinya dia menjadi seorang kafir. Dia menjadi seorang kafir akibat fitnah ini. Akibat fitnah ini. Dan ini sudah banyak terjadi. Naam. Sudah banyak terjadi. Orang yang pada pagi harinya itu dia seorang mukmin, dia seorang muslim, namun ternyata sore harinya dia sudah menjadi kafir, murtad. Murtad, keluar dari agama Islam ini. Ini saking besarnya fitnah yang terjadi. Atau dia pada sore harinya seorang mukmin, pada pagi harinya dia sudah menjadi seorang kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agama ini dengan sesuatu dari dunia. Dengan sesuatu dari dunia. Dia menjual agama ini dengan sesuatu dari dunia. Banyak sekali cerita, terutama di daerah pinggiran, di daerah yang jauh dari yang namanya ilmu. Naam, banyak sekali orang yang kafir keluar dari Islam itu karena makanan, karena satu dus mie itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam karena satu makanan dia rela menjual agamanya. Dia menjual agamanya. Satu dusmi, satu yang kecil, itu dia rela untuk menjual agamanya karena hal tersebut. Naam. Oleh karena itu, bagi kita untuk berhati-hati dari fitnah ini dengan memperbanyak amalan, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa termasuk amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beramal, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalikkan hati, tetapkanlah atau kokokkanlah hatiku dalam agama ini. Perbanyak doa ini ketika kita sujud. Perbanyak doa ini ketika di waktu-waktu mustajab. Karena kita tidak tahu apakah kita, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa aman dari yang namanya fitnah. Dari yang namanya fitnah. Berapa banyak orang yang merupakan ulama itu terfitnah dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Baik itu dengan hartakah, ataukah dengan jabatankah, ataukah cinta kepemimpinankah, ataukah karena syubhat. Karena syubhat. Jikalau itu terjadi pada ulama, jikalau itu terjadi pada orang-orang yang berilmu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang jauh dari yang namanya dikatakan sebagai orang yang berilmu? Maka kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih berhati-hati dalam agama ini. Kemudian termasuk salah satu amalan yang besar, salah satu amalan yang penting juga dalam agama ini, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah itu merupakan salah satu ciri khas dari umat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwasanya kalian ini merupakan sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan kalian melarang dari yang namanya kemungkaran. Inilah salah satu ciri khas atau salah satu keutamaan umat ini, yaitu disyariatkannya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin banyak dari kita yang belum bisa mampu untuk berdakwah. Naam, karena yang namanya berdakwah yang kita pahami yaitu kita berbicara di hadapan manusia, kemudian kita menyampaikan ilmu, kemudian kita menasihati. Naam. Itu yang kita pahami dari yang namanya dakwah. Dan banyak sekali atau banyak dari kita yang belum mampu untuk melakukan demikian. Naam. Namun ternyata agama Islam ini bukan agama untuk sebagian individu saja. Bukan agama ini untuk para duat saja. Tidak. Agama ini untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh yang memegangnya, untuk seluruh yang memeluknya. Oleh karena itu agama ini memberikan solusi. Naam, bagaimana seorang bisa berdakwah? Bagaimana seorang bisa mendapatkan pahala berdakwah tersebut? Pahala berdakwah tersebut yaitu bagaimana? Itu dengan ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam dakwah. Sebagaimana dalam satu hadis. Naam, Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza goziyan faqad goza." Man jahaza goziyan faqad goza. "Wa man khalafa ahlahu bi khairin faqad goza." Naam. Barang siapa yang menyiapkan sesuatu, yang mempersiapkan alat, mempersiapkan sesuatu untuk berperang, maka orang yang menyiapkan sesuatu untuk berperang ini, dia telah berperang walaupun dia tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang dia ini menggantikan, naam, posisi seorang pemimpin keluarga, yang mana pemimpin keluarga ini dia pergi untuk, naam, dia pergi untuk berperang dan dia membantu untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan ini, maka kata Rasulullah SAW, faqad goza, maka dia telah berperang. Di sini lihat bagaimana hadis ini menjelaskan bagi kita, kepada kita, barang siapa yang tidak bisa ikut berperang, maka dia bisa mendapatkan pahala dari berperang tersebut, yaitu dengan apa? Mempersiapkan peperangan, mempersiapkan alat perang. dan juga dia bisa nah mendapatkan pahala berperang itu dengan membantu orang yang berperang dengan menjaga keluarganya. Nah, dan ini hadis ini tidak khusus untuk berperang saja, namun untuk seluruh amalan. Ketika kita tidak mampu untuk berdakwah, ketika tidak kita tidak mampu untuk berbicara di depan majelis, maka kita bisa mendapatkan pahala dari berdakwah tersebut. Yaitu dengan apa? Ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam dakwah. Ketika kita punya tenaga, maka kita bantu ustaz yang ada di sini. Bantu untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk berdakwah tersebut. Bantu dengan tenaga kita. Ketika kita tidak mampu, tidak memiliki tenaga, kita punya materi, maka bantu dengan materi tersebut. Bantu dengan materi. Atau misalkan kita tidak mampu punya materi, namun punya sedikit ilmu dan punya waktu luang, maka bantu. Misalkan dengan mengajari banin, mengajari banin mendidik mereka dalam mempelajari Al-Quran. Intinya bantu terus, ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam dakwah, kerjasama dalam dakwah. Supaya kita dapat mendapatkan pahala berdakwah tersebut. Karena yang namanya berdakwah merupakan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Naam. Sehingga salah satu ciri orang yang tidak merugi di dunia ini ataupun di akhirat adalah orang-orang yang menasihati. Atau orang-orang yang berdakwah. Orang-orang yang menasihati dalam kebaikan. Dalam kebenaran. Sebagaimana dalam surat Al-Asr. Salah satu ciri orang yang tidak merugi yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran atau dalam al-haq. Dalam al-haq. Dan salah satu bentuk saling menasihati yaitu berdakwah. Yaitu berdakwah. Jika kita tidak mampu untuk berdakwah, maka kita bantu supaya terwujudkan yang namanya dakwah. Supaya terwujudkan yang namanya dakwah. Bantu dengan tenaga kita. Bantu dengan materi kita. Bantu dengan apa yang kita bisa. Apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan amalan tersebut bisa kita raih. Sedangkan amalan tersebut bisa kita raih. Karena itu semangat dalam ta'awun dalam dakwah. Semangat ta'awun dalam dakwah. Supaya kita mendapatkan pahala dakwah tersebut. Naam. Ataupun jika kita tidak bisa mampu untuk berdakwah di depan umum, kita pun bisa berdakwah di keluarga kita. Berdakwah di keluarga kita. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintahkan keluarga kita kepada kebaikan dan larang keluarga kita dari kemungkaran. Itu merupakan dakwah. Merupakan dakwah. Oleh karena itu dalam agama ini kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang besar yang tidak mampu untuk kita lakukan. Namun pikirkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan sekarang, yang bisa untuk kita lakukan saat ini, yang bisa kita lakukan semampunya. Jangan memikirkan urusan-urusan yang besar, jangan terlalu berkhayal, jangan terlalu berangan-angan untuk melakukan suatu amalan. Namun kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kerjakan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Sebagaimana ini merupakan poin yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau memiliki kitab yang namanya Sebab-sebab Kebahagiaan Al-Wasail Mufidah Naam Lil Hayati Sa'idah. Naam, sebab-sebab yang bisa menghantarkan seseorang untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Sebab-sebab kebahagiaan. Kata beliau salah satu poinnya adalah fokuslah kalian terhadap hal-hal yang bisa dilakukan pada hari ini. Janganlah kalian memikirkan hal-hal yang sebelumnya. Atau janganlah kalian memikirkan hal-hal yang telah lalu. Dan janganlah kalian memikirkan hal-hal yang akan datang. Karena hal-hal yang telah lalu itu akan menyebabkan kepada kita kesedihan. Menyebabkan kepada kita kesedihan. Jikalau sekarang kita memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lampau, kita biasanya sedih. Biasanya sedih. Bayangkan saja, antum sekarang memikirkan masa muda antum ketika antum masih sekolah. atau misalkan ketika antum belum menikah, antum pikirkan apa yang antum rasakan, pasti kesedihan, sedih, pasti sedih, pasti di sana akan ada jikalau, jikalau, jikalau, sedih. Itu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Dan jikalau kalian memikirkan masa depan, maka yang akan kalian rasakan adalah ketakutan, takut akan ini, takut itulah. Misalkan kita memikirkan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, kita takut, kita khawatir miskinlah, khawatir naam inilah itulah, khawatir keluarga kita inilah itulah. Itulah yang kita rasakan, itulah yang kita rasakan. Dan ini mujarrab, sesuatu yang sudah terbukti. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, supaya kita bahagia, supaya kita bahagia, maka beramallah yang bisa kita lakukan hari ini. Lakukanlah satu amalan yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan memikirkan masa lalu, jangan memikirkan masa depan. Tapi lakukanlah apa yang bermanfaat bagi kita di waktu sekarang ini. Di waktu sekarang ini. Karena itulah yang bermanfaat bagi kita. Itulah yang bermanfaat bagi kita. Tidak ada gunanya kita memikirkan masa lalu. Dan tidak ada gunanya kita juga memikirkan masa depan. Karena belum tentu kita akan mendapatkan atau mencapai atau dapat sampai ke masa depan tersebut. Belum tentu. Bisa jadi besok kita sudah tidak ada. Bisa jadi nanti malam kita sudah tidak ada. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang wajib kita lakukan adalah beramal. Beramal pada sekarang ini. Naam. Dan tadi, perbanyaklah beramal dan bertawurlah dalam dakwah ini supaya kita bisa mendapatkan amalan yang sangat besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga termasuk amalan yang lainnya yang besar bagi kita adalah mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita mendidik anak-anak kita dengan agama, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Karena anak-anak ini merupakan investasi kita, merupakan harta yang terbesar bagi kita. Harta yang terbesar bagi kita. Jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi sehingga kita lalai dari anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk bekerja dari pagi sampai malam sedangkan anak-anak kita terlantar. Syaikh Fauzan pernah disinggung tentang hal ini dalam satu liqa di sana. Kemudian beliau menasihati, ya ikhwah, yang namanya anak itu merupakan harta yang terbesar bagi kita. Harta yang terbesar bagi kita. Modal utama kita adalah anak-anak kita. Jangan sampai modal ini rusak karena kita mendapatkan keuntungan. Jangan sampai modal ini rusak atau hancur karena kita menginginkan keuntungan. Keuntungan yang tidak seberapa. Kita sibuk bekerja pagi sampai malam. Kemudian sampai di rumah kita istirahat. Terus seperti itu. Sedangkan kita tidak tahu aktivitas anak-anak kita setiap harinya. Dari mulai akhlaknya, dari mulai pendidikannya, dari mulai ilmunya. Ternyata setelah semakin besar, semakin beriringnya waktu, ternyata kita setelah lama kemudian, ternyata kita kaget dengan anak-anak kita yang berakhlak jelek, kemudian juga membuat onar. Naam. Jangan sampai seperti demikian. Jangan sampai seperti demikian. Memang anak-anak kita, kita sudah naam beri sekolahkan di pondok-pondok misalkan atau di mahat ini. Namun mahat ini adalah atau mahat atau pondok itu ada sebagai pembantu saja. Sebagai pembantu. Membantu antum semua untuk mendidik anak. Adapun yang paling utama mendidik anak adalah keluarga, adalah ayah, ada pemimpin keluarga. Karena siapa yang akan ditanya nanti di hari kiamat nanti tentang anak-anak antum? Apakah pengajar? Naam, tidak, tapi anak-anak antum. Apa? Tapi antum sendiri sebagai pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin keluarga. Oleh karena itu perhatikanlah adab-adab mereka. Perhatikanlah akhlak-akhlak mereka. Perhatikanlah pendidikan mereka. Jangan sampai kita lalai dari mereka. Jangan sampai kita menyerahkan ke pondok, kemudian kita tidak tahu menau. Kemudian setelah kita mendapatkan berita yang jelek dari anak-anak kita, kita menyalahkan pondok. Kita menyalahkan pondok. Ini salah. Ini salah. Ketika ada sesuatu yang jelek dari anak kita, maka salahkanlah diri kita. Berarti kita yang kurang. Berarti kita yang kurang memperhatikan anak-anak kita. Berarti kita yang telah melakukan dosa. Berarti kita yang kurang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kurang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah naam anak-anak kita sebagai cerminan dari diri kita. Jadikanlah anak kita sebagai cerminan dari diri kita. Naam, ketika anak-anak kita jelek akhlaknya, naam, kemudian kurang, naam, kurang bisa bersosialisasi di pondok, maka lihatlah diri kita. Mungkin diri kita sebagai pemimpin keluarga itu kurang mendidik anak, atau mungkin perilaku kita yang kurang atau yang jelek sehingga dicontoh oleh anak-anak. Sehingga dicontoh oleh anak-anak. Oleh karena itu kita terus harus terus muhasabah, harus terus melihat diri kita sejauh mana diri kita dalam agama ini, sejauh mana diri kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana peranan kita dalam dakwah ini, dan sejauh mana kita dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Ana mohon maaf atas kesalahan-kesalahan, naam, atas ucapan-ucapan yang tidak mengena ataupun yang merupakan kesalahan dari ana pribadi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.